Naam. Kemudian berikutnya di antara contoh-contoh hududun nafs adalah al-hattu. Naam. Wal-ihtiqaru 'alal akharin. Meremehkan dan merendahkan orang lain. Naam, ini juga hududun nafs yang berbahaya. Naam. Ya. وشهد شاهد من أهلها merendahkan saudaranya itu sombong. Ustaz Hidayah dan Ustaz Fa'ilah katakan yang masih afwan ya, kenapa mengurangi rasa hormat? Levelnya masih bukan level تجده صفر على الشمال. Dia تجده الصفر على الشمال. Kamu mendapati dia nol ala shimal, dalam bahasa kita nol putul. Amma al-amal sifr ala shimal kama yuqal. Sifr madha ala shimal.